cara pangeran apik misoi, perkara nak misoi terus rukin rapati seneng, tapi tak misoi terus jek seneng aku wae Gus. Wah, cajablek tenan. Oh, cak kok eleke ngono. Wong zaman kula kos teng kota gedhe anggere sore mbaturi kula tak usir. Fir mulih sak e bojok. Mbok mboten arep-arep kula kestur. Ya teng kriteng cah elek diusir-usir cek teko. Jadi ku sirine kenapa banyak ulama tertutup. Jadi ulama tertutup ya duwe alasan. Gue khawatir semua kesalehannya nanti terkonversi jadi uang. Banyak juga ulama yang senang tamu, senang umat. Piye iki titipane Kanjeng Nabi dihormati. Ya fakulun ala hakin, semuanya benar. Kamu tinggal milih yang mana. Cuma saran saya, ke milih yang diwai kan wis ra ono tamu. Jadi ke wis bener. Perkara ini solemu aman, rada tidur. Alhamdulillah. Tapi kadang jadi hasud, itu musibah. Jadi wis rada tidur. Jadi hasud, itu sekiranya kok hasud bareng. Terus. Paham ya, jadi ini masalah mulanya ngaji ini yang kata. Makanya ulama itu harus ngomong terus sebanyak-banyaknya. Karena kita tidak pernah tahu potensi yang dikersana Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa itu kalimu, wah ternyata dunga udan butuh bareng. Riyen para sahabat kados Umar, Sayyidina Ali top-tope sahabat. Mbek Kanjeng Nabi dipeseni apa? Kon njaluk donga Uwais Al-Qarni, pemuda desa mau tukang ngangon wedhus. Alim-alime tiyang arek Imam Syafi'i. Niku anggere sumpek goleki kancane jenenge Saiban Ar-Ra'i. Saiban wali-wali wong penggawean ngangon wedhus. Imam Syafi'i dadi qadhi, dihormati mbek raja, ahli fikih formal. Mulya urip Imam Syafi'i. Tapi nak sumpek goleki Saiban Ar-Ra'i. Mereka anggar kabeh kiai kok duit-duit mulia, kok uang mikir wajar kayak tenanan mulang lah, apa-apa terjamin. Tapi nak kiai melarat kabeh, ya repot. Nanti emang seneng sholat, lah iso buka toko, nyerah harus dibuka. Artinya sama-sama bisa disalahkan. Kok nak kiai suga ya mulang jadi mereka duit-duit. Kiai melarat sergem mulang ya, pancen raya mau buka toko, nyerah duit. Sama-sama bisa digugat. Makanya Allah bikin Nabi macam-macam, ono sing Nabi Sulaiman, suga belegedu. Ono Nabi melarat gudiken Nabi sinten sapa? Ayo. Nabi Neruhen. Wah apal ya, bangsa Nabi melarat-melarat itu apal. Klirune dekne Nabi aja pada akhirnya akan kaya. Lah dekne ra iso niru sing pada akhirnya iku. Saiban Ar-Ra'i niku alim-alime tiyang niku Imam Syafi'i ketika tanya jawab sama Saiban Ar-Ra'i itu sampai muridnya itu tersinggung. Saya baca ini di Ihya di beberapa kitab dan di Takwiyah ketika saya ikut Trismu Asola Said Umar Hafid di Langitan. Itu beliau ketika cerita ini. Tapi cerita ini masyhur, benar ulama memang masyhur. Itu Saiban Ar-Ra'i ditanya. Sampai muridnya Imam Syafi'i tersinggung, misluka tas'alu hadzal bati. Alime jenengan kok takok wong bedu-bedui. Mereka menggenang ngono wedhus, ya wong kumuh. Bareng muridnya ngerti dialek Imam Syafi'i, takok Imam Syafi'i, cara kowe wedhus wajib zakat ora. Padahal wedhuse mung 7 ngene. Ala mazhabika am ala mazhabi. Cara mazhabmu ta mazhabku? Ala mazhabika. Ya nek cara mazhabku ya wajib. Aku diri wedhus sithik tak zakate akeh tak zakate. Mergo donya mesti ana subhate. Apa ana subhat ngenteni nek akeh? Iwak mazhabi fikih-fikih amatir. Lu ada zakat ngenteni wedhus 40 apa nek 5 gak subhat. Dagang ada zakate ngenteni nek isop apa nek sithik gak subhat. Donyane ruhin lho sithik lah akeh subhate. Bodho nek jenenge donya. Lho kita kan lucu kan? Zakat ngentai ini sak nisab, lho pun arah sak nisab gak ono subhate, paham sih kalau maksudnya. Akhirnya muridnya Imam Syafi'i mulai, wih, wong kok pinter kayak gini, mulai meriah. Ditake, alamat dhabi kau alamat dhabi ya. Ya, nah alamat dhabi semua dunia cek ake sidik wajib zakat. Nah alamat dhabi kau yang ngentai ini sak nisab. Akhirnya tako apa, sampai beberapa hukum, tiap ditakoi. Anggir ditakoi, alamat dhabi kau alamat dhabi. Alamat dhabi kau jadi, madhabam ya, terus diterang. Akhirnya mulai, muridnya lagi ngerti. Masya Allah, cerita. Jebul Imam Syafi'i, dia konco walim, tukang ngangon apa? Wedhus. Karena kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan kita ibadahin sholat istiqomah jamaah mergono santri, urip mapan. Jangan-jangan tidak rono santri, tidak sergap apa? Jamaah. Kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan cintanya kita pada, kadus kula mulang ngeten iki. Mulang seneng mergo ana sing ngaji. Jangan-jangan nek sing ngaji wong sitok ora semangat. Kan kula duwe murid-murid sitok itu. Tapi tak ulang semangat ngoten. Ngiling-ngiling kan nek kula mulang ora krana sing ngaji akeh. Ya pancen kepen mulang.